أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ Kesabaran itu betul-betul faktor kebahagiaan kehidupan. Kalau faktor kebahagiaan itu kaya, kalau penyebab kebahagiaan itu adalah kekayaan harta dunia, maka saya akan tanya, ada batasnya enggak? Seberapa bahagia dan seberapa tidak? Susah, mereka enggak memiliki batas. Ya kalau sudah punya ini, akan bahagia. Tapi ketika punya, dia akan berpikir lagi, sayang kita enggak punya yang itu. Kalau diberi, dia akan masih kurang lagi terus. Dan tidak ada batasnya. Sehingga definisinya dalam keadaan tidak jelas. Kalau kamu katakan kebahagiaan itu karena harta dunia, berapa? Batasnya itu berapa? Kalau di bawah 1 juta sebulan itu sengsara, kalau di atas 1 juta sebulan itu bahagia. Begitu. Atau 2 juta batasannya. Berapa batasannya? Enggak ada satu orang pun yang bisa menerangkan mana batasannya bahagia dengan harta, berapa, dan kalau kurang dari itu sengsara. Enggak ada yang bisa menerangkan. Karena memang bukan itu faktornya. Betapa banyak orang kaya bunuh diri karena sengsara. Betapa banyak tokoh-tokoh terkenal yang bunuh diri karena dalam keadaan dia menghadapi kehidupan yang sangat menyakitkan hatinya dan betul-betul menyengsarakan dirinya sampai dia memilih mati. Betapa banyak. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sesungguhnya faktor yang terbesar penyebab kebahagiaan seseorang dalam kehidupan dunia yang kata Umar bin Khattab dengan kalimat khairi aishina, kebaikan hidup, faktor terbesarnya adalah kesabaran. Kalau orang itu sabar, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falawla in kuntum ghayra madinin. Tarji'unaha